إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali belajar khususnya aqidah a'immatul hadis, aqidahnya para ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, ulama-ulama ul hadis dan ahlul hadis. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita bersama mereka. Kenapa? Lianna ahlul hadith hum ahlul nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadith adalah mereka ahlul nabi, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka selalu bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka, tata cara mereka selalu berusaha mengikuti cara ucapan dan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan ambil dari kitab Syarah I'tiqad Aimmatul Hadith, yaitu satu poin mengapa kita memilih Ahlul Hadith, akidah mereka kenapa, dan kenapa dibawakan akidah a'immatul ahlul hadith, imam-imam ahlul hadith. Kita katakan bahwasanya para ulama membawakan akidah a'immatul hadith tidak hanya sekedar membawakan dalil dengan sebab-sebab berikut. Pertama, annahum ajma'u li syara'itul qudwati wal imamah. Mereka lah yang paling mengumpulkan syarat-syarat keimaman. Mereka yang mengumpulkan syarat-syarat orang-orang yang berhak untuk dicontoh dan diikuti. Syekhul Haramain Abu'l Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Malik Al-Karaji, beliau berkata, li'annahumul muqtada bihim, mereka yang diikuti. Wal marju', mereka tempat orang-orang kembali, menjadi rujukan, syarqan wa gharban ila madhahibihim, baik timur maupun barat semuanya merujuk kepada madhab mereka. Walianahum ajma'u li syara'itil qudwati wal imamati min ghairihim, mereka yang paling mengumpulkan syarat-syarat keberhakan untuk dicontoh dan diikuti, hanya mereka ketimbang yang lainnya. Wa aktsaru li tahsili asbabiha wa adawatiha, mereka yang paling banyak mendapatkan sebab-sebab dan alat-alat yang menjadikan mereka berhak untuk dicontoh dan diikuti. Mana dia? Min jawdatil hifzi wal basirah. Hafalannya begitu hebat. Unggul hafalannya. Ilmunya demikian juga. Wal fitnati wal ma'rifati bil kitabi was sunnah. Kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka. Dan ilmu mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wal ijma' kecerdasan mereka dan ilmu mereka tentang ijma' was sanadi war rijali wal ahwal sanad perawi-perawi hadis keadaan-keadaan mereka para perawi itu wa lughatil arabi wa ma wadhiha fit tarikh mereka paling mengetahui bahasa Arab tempat-tempatnya di dalam sejarah wan nasikh wal mansukh mereka paling tahu mana nasikh mana mansukh mana yang menghapus mana yang terhapus wal manquli wal ma'qul mana itu dalil naqli mana dalil aqli was sahihi wal madkhuli fi sidqi was salabati kemudian was sahih mana yang sahih mana yang tidak sahih was salabati wa dhuhuril amanah kekuatan kemudian amanat wad diyanah keagamaan ketakwaan dibandingkan yang lain mereka yang paling utama. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita memilih untuk membawakan atau memilih akidah Ahlul Hadis dan kenapa diberitakan tentang akidah mereka? Karena mereka yang paling mengumpulkan syarat-syarat kepemimpinan dan keimaman dan contoh dan panutan. Yang kedua, kita bawakan akidah mereka karena mereka adalah syuhada Allah fil ar, saksi-saksi hidup Allah di muka bumi. Sebagaimana kaum muslimin menjadi saksi terhadap agama-agama yang lain, maka ahlus sunnah menjadi saksi terhadap orang Islam yang lainnya. Dan yang namanya persaksian, konsekuensinya, tuntutannya adalah tamyiz al-muhiq min al-mubtil, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, wa yumayyizu hina idzin, saat itu dibedakan bainal muhiq wal mubtil, mana yang benar, mana yang salah, min jami'il khalq, dari seluruh makhluk ini. Kenapa? Biwasfi syahadah. Karena mereka itu disifati adalah sebagai saksi atas umat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil supaya kalian menjadi saksi atas manusia ini. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, yang demikian ini, wa adhafuhu qalilun katsir, dan yang berlipat-lipat ganda, ini sedikit dari yang banyak. Min syahadati syuhada illa fil ar, dari persaksian saksi-saksi Allah di muka bumi, yang Allah persaksikan mereka di atas tauhid, yang Allah setarakan persaksian mereka dengan persaksiannya dan persaksian malaikat. Dan mereka itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, yahmilu hadzal ilmi kulli khalafin udulu. Ilmu Islam akan dibawa oleh orang-orang belakangan dari orang-orang yang adil. Dan mereka pula yang akan menjadi saksi manusia ini kelak pada hari kiamat. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, kalian menjadi saksi atas amalan manusia ini wahai para sahabat, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Mereka telah mengumpulkan syarat-syarat persaksian. Apa itu? Al-'ilm wal 'adl, keilmuan dan keadilan. Saksi tidak bisa diterima kecuali dia harus tahu apa yang disaksikan. Dan saksi ini harus adil, tidak dikenal sebagai pembohong. dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan persaksian mereka yang merupakan pewarisnya Rasul dan pembela agamanya, dan mereka memiliki kata-kata yang jujur di tengah-tengah umat. Tidak mungkin Allah akan kumpulkan persaksian mereka dengan persaksian dusta dan bohong. Jadi kita pilih akidah mereka karena mereka itulah syuhada Allah fil ard. Mereka yang berhak mengatakan ini benar, ini salah. Ini persaksian bagi imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, bukan persaksian kepada ahlul ahwa. Maka kita tidak terima persaksian ahli bidah, karena mereka keluar dari kesempurnaan yang dimiliki oleh imam-imam ahlus sunnah. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, oleh karena itu ketika ahlus sunnah wal jamaah yang mana mereka membersihkan Islam, memurnikan Islam, tidak mencampur adukkannya dengan yang lainnya, dengan sebab itu persaksian mereka makbulah diterima. Ala sa'iril firaqil ummah, terhadap seluruh kelompok-kelompok umat, bikhilafi ahlil bid'ah wal ahwa, berbeda dengan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu seperti khawarij, ar-rawafid. Karena di antara mereka ada permusuhan, kezaliman yang mengeluarkan mereka dari kesempurnaan ini yang Allah berikan bagi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita pilih dan kita bawakan aqidah a'immatul hadith karena mereka saksi Allah azza wa jalla di muka bumi. Yang kedua, kita bawa dan kita pegang dan kita beritakan akidah mereka karena menyetujui mereka, menyamai mereka, maka itulah kebenaran. Menyelisihi mereka, itulah kesesatan. Abul Qasim al-Asbahani rahimahullah ta'ala mengatakan, aballah an yakunal haq wal aqidatus sahihah illa ma ahlil hadith. Allah enggan kebenaran dan aqidah sahih melainkan bersama ahlul hadith. Allah enggan bagi yang lainnya. Allah enggan kecuali kebenaran dan aqidah yang sahih itu ya bersama ahlul hadith. Allah tidak mau aqidah sahih bersama orang lain. Allah tidak mau kebenaran itu bersama ahli bid'ah. Allah hanya mau kebenaran itu dan aqidah yang sahih bersama ahlul hadith. Oleh karena itu Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani ketika ditanya beliau tentang iman, apa kata beliau? Adraktu ashabana, aku temui sahabat-sahabat kami, Sufyan al-Thawri, Ibnu Jurayj, Abdullah bin Umar, Malik bin Anas, Ma'mar bin Rashid, Al-Auza'i, Sufyan ibn Uyainah, yaqulun, semua mereka mengatakan, al-imanu qawlun amalun yazid wa yangkus, iman itu ucapan, iman itu perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Faqala lahu ba'dul qawm, sebagian orang berkata, fama taqulu anta ya Abu Bakrin, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar, kunyahnya al-imam Abdul Razzaq San'ani, qala in khalaftuhum faqad dalaltu idzan wama ana minal muhtadin, kalau aku selisih mereka maka aku telah sesat dan aku bukan termasuk orang mendapatkan hidayah. Kalau aku selisih mereka. Yang keempat, kenapa kita pilih akidah ahmatul hadis, kenapa kita bawakan akidah mereka? Lina tamabim, untuk kita contoh akidah mereka, kita ketahui ucapan mereka, kita ketahui keyakinan mereka, supaya kita mengikutinya dan konsisten di atasnya. Sebagaimana kata Imam Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullah, Lianna innama nabni aqwalana ala aqwalihim. Kita bangun ucapan kita di atas ucapan mereka. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, iyaka antatakallama fi syai' laysa laka fihi imam. Jangan berbicara tentang sesuatu engkau tidak punya imam dalam hal tersebut. Maka masalah akidah tidak sama dengan masalah hukum yang bisa baru sehingga membutuhkan ijtihad. Ya, agama ini apa yang diyakini oleh sahabat, apa yang diyakini oleh khulafa uhum, pengganti-pengganti mereka, penerus-penerus mereka dari aimmatul sunnah. Maka Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Laisa hukmu hadhihi ka hukmil ahadi al-hawadith." Hukum perkara akidah tidak sama seperti peristiwa-peristiwa yang baru yang tidak terjadi zaman Nabi, zaman sahabat. Sehingga banyak orang berijtihad, kata beliau. Kenapa demikian? Idzil i'tiqadu fi usuluddin. Karena akidah, keyakinan dalam masalah pokok agama, lil umuril khabariyati tsabita, itu berhenti pada khabar, berita yang sahih, allati la tatajaddad la tatajaddadu ahkamuha, yang hukumnya tidak akan muncul baru terus. Mana dia perkara akidah? Mana prinsip mithlu asma'illah wa sifati, seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nafyan wa itsbatan, mana yang dinafikan, mana yang ditiadakan. Laisat mimma yahduthu sababul ilm bihi aw sababu wujubihi. Dia tidak sama dengan masalah-masalah yang baru sebab diketahuinya, baru sebab wajibnya. Balil ilmu biha, perkara akidah, prinsip agama, mengilmuinya, wa wujubu dhalika, akan kewajibannya, mimma yashtaruku fihil awwaluna wal akhirun, sama orang terdahulu maupun orang belakangan. Wal awwaluna haqqu bidzalika minal akhirin, dan mereka yang terdahulu lebih utama daripada orang belakangan. Al-Hafiz Abu Tahir As-Salafi Al-Asbahani berkata, yang wafat tahun 576 Hijriah, wa man ruzqa at-tawfiq, siapa yang dikaruniai taufik oleh Allah, wala hadat tahqiq fi min jami'il khalq, dia memperhatikan penelitiannya dari seluruh makhluk, balagha fi ittiba'is salaf, dia akan keras mengikuti ulama salaf, dia akan kuat mengikuti ulama salaf, alladzina lahumul quda, mereka adalah qudwah, contoh. Wa immatul huda, imam-imam petunjuk. Idzit tiba'uhum fil waridi minas sunan min anhajis sunan wa awfal junan, mengikuti mereka dalam sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan sunnah yang paling tepat. Wa aqwal hujaj as-salimah minal iwaj, dalil yang paling kuat selamat dari kebengkokan. Wa ma daraju alaihi wal haq, apa yang mereka jalani itu yang kebenaran. La yasughu khilafu, tidak boleh diselisihi. Wa man khalafa fa fi khilafihi malamuhu, siapa menyelisih mereka, yang menyelisihnya tercela. Wa man ta'allaqa bi fal hujjatul wadhihatu salak, siapa yang bergantung dengan salaf, maka dalilnya sangat nyata dan jelas dalam mengikuti mereka. Wabil urwatul uthqa istamsak, dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Wal fardhal wajib ittaba', dia wal fardhal wajib ittaba', kewajiban adalah mengikuti. Wa an qabuli qawlin lana fi qali man la yantiqanil hawa fi'lihim tana', menerima ucapan orang yang tidak berbicara dengan wahyu, ya, dan menerima perbuatannya tertolak, tidak bisa diterima. Yang tidak boleh ditolak yang berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kenapa kita harus memilih akidah mereka? Dan kenapa kita harus membawakan, menceritakan akidah mereka? Karena mengikuti mereka, kita berharap dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Kita ikut mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama mereka. Yang menyelisihi mereka, maka akan dijauhkan dari para sahabat. Al-Imam Al-Muwaffiq Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, "Faman ahabbal kawna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wa'idu bihi minal jannat wa ridwan falyattabi'hum bi ihsan." Masya Allah. Barang siapa yang ingin bersama ulama salaf di akhirat, ya, mendapatkan janji seperti apa yang Allah janjikan bagi mereka berupa surga dan keredaan, falyattabi'uhum biihsan, ikuti mereka dengan baik. Ini syarat kepada firman Allah di dalam surat Taubah 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. وَمَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِ تَعَالَى. Yang tidak mengikuti jalan mereka masuk dalam keumuman firman Allah. Surat An-Nisa 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Siapa menentang Rasul SAW? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ, setelah nampak kebenaran. Ya, وَمِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, setelah nampak bagi mereka petunjuk. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti bukan jalannya para sahabat, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami palingkan mereka dari kebenaran. Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi setelah membawakan ucapan ulama salaf yang sangat banyak dalam bab akidah terutama berkaitan dengan asma'u sifat, apa kata beliau? وَقَدْ تَوَّلْنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ, dalam masalah asma'u sifat kami telah memperpanjang lebar ucapan, membawakan ucapan-ucapan ulama salaf. لَوْ ذَكَرْنَا قَوْلَ كُلِّنْ مَنْ لَهُ كَلَامٌ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَتَّسَعَ الْخَرْقُ. Andai kata kami sebabkan ucapan seluruh mereka yang menetapkan sifat itu, ucapan-ucapan imam-imam salaf ini, lattas al-kharqu, niscaya sobekan kain itu akan menganga. Wa idza kana al-mukhalib la yahtadi an dhikri ma atat naqulu al-ijma' ala ithbatiha min ghairi ta'wil aw yusaddiqu fi naqliha fala hadahu Allah. Jikalau ada yang menyelisihi, tidak mendapatkan petunjuk, ya, an dzikri ma atat, artinya, jikalau yang menyelisihi, tidak bisa membawakan ucapan mereka, ucapan ulama salaf, naqulul ijma' ala itsbatiha min ghairi ta'wil, kita katakan ijma' mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan maknanya. Aw la yusaddiqu fi naqli, atau tidak percaya sekarang terhadap apa dibawakan dari para ulama salaf, fala hadahu Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah azza wajalla. Wala khaira wallah, kata beliau, tidak ada kebaikan demi Allah, fi man radda ala mithli Zuhri, bagi orang-orang membantah Imam Zuhri, membantah Makhul, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Layth bin Sa'ad, Malik, Ibn Uyainah, Ibn Mubarak, Muhammad bin Hasan, Al-Shafi'i, Al-Humaydi, Abu Ubaid, Ahmad bin Hanbal, Abu Isa Al-Tirmidhi, Ibn Suraij, Ibn Jarir Al-Tabari, Ibn Khuzaimah, Zakaria Al-Saji, wa Abi Al-Hasan Al-Ash'ari. Tidak ada kebaikan bagi mereka. Disebutkan Abu Al-Hasan Al-Ash'ari karena Abu Al-Hasan Al-Ash'ari kembali ke madhab Imam Ahlul Hadith. Kembali ke mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, meninggalkan Mu'tazilah, meninggalkan Kullabiyah. Yang keenam, kenapa kita memilih akidahnya Ahlul Hadis dan membawakan akidah mereka? Bikathratil maqalat fil azminatil mutaakhirah, banyaknya pendapat orang yang bersimpang siul di zaman belakangan ini. Liyandhura rajulan ayna yadha qadamahu, supaya kita tahu kemana kita letakkan kaki kita, siapa kita mau ikuti. Oleh karena itu dikatakan oleh Abbad ibn al-Awwam kepada Syarik ibn Abdullah al-Qadi rahimahullah, apa kata al-Abbad? Inna indana qawman minal mu'tazilatu yungkiruna hadhil hadith. Ada di tempat kami orang-orang dari kalangan mu'tazilah mengingkari hadith ini. Qala, dikatakan ya oleh Syarik ibn Abdul Qadi, fahaddathani bi nahwin min asharti ahadith fi hadha, dibawakan kepadaku 10 hadith tentang hal ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, amma nahnu faqad akhadna dinana anit tabi'in, adapun kita telah kita ambil agama kita dari para tabi'in, an ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dari sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam, fahum amman akhadhu, mereka ini yang mentahrif sifat-sifat Allah azza wa jalla, mereka mengingkari hadis-hadis itu, dari mana mereka ambil agama mereka, dari mana diambil agamanya? Abu Abdullah Muhammad ibnu Khafif membawakan mazhab sahabat dan tabi'in untuk mengingatkan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi, yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Apa kata beliau? Ihtajtu ilal kashfi an sifatil mutaqaddimin wa ma'khadil mu'minin wa minhajil awwalin khawfan minal wuku' fi jumlati aqawilihim allati hadzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ihtajtu, aku perlu untuk membongkar sifat para pendahulu, untuk membongkar dari mana kaum mukminin mengambil agama mereka, membongkar bagaimana manhajnya mereka yang terdahulu, karena aku takut jangan-jangan terjerumus dalam ucapan yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya. Wa man al-mustajibina lahu hatta hadzarhum, dan untuk mencegah orang-orang mengikuti mereka, hatta hadzarhum, sehingga mereka diingatkan. Yang ketujuh, kenapa kita memilih akidah ahlul hadis, membawakan akidah ahlul hadis? Kenapa? Li'annahum fi'li i'tiqad alik ala kalimatin sawa, karena mereka dalam akidah satu ucapan mereka. Abu Zakaria Yahya As-Salmasi yang wafat tahun 550 Hijriah mengatakan, fahum wa in ikhtalafat anhumul ibarat, meskipun ungkapan mereka berbeda-beda, faqad ittafaq minhumul i'tiqadat, akidah satu. Yang kedelapan, kenapa kita memilih akidah a'immatul hadith, membawakan akidah ahlul hadith? Liyadhharul muntasib ilaihim haqiqatan minal muntasib tazayyufan aw taqiyah, supaya nampak yang mengatakan diri mereka itu ahlul hadith, ahlus sunnah, benar-benar ahlus sunnah, dan mana yang palsu ahlus sunnahnya, hanya sebagai tameng, hanya sebagai topeng. Yang paling utama dikatakan ahlul sunnah adalah ahlul hadith, karena mereka yang tetap di atas ucapan mereka, akidah mereka, manhaj mereka. Sebab kalau tidak, semua mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui mereka kecuali ada bukti dan dalil. In awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabau, yang paling utama terhadap Ibrahim, mengikuti Ibrahim. Yang paling utama dikatakan ahlu sunnah, mereka mengikuti sunnah, mereka ahlu hadith. Kemudian Allah berfirman tentang sahabat, bagaimana mereka memurnikan kalimat tauhid dan kalimat taqwa, wa kanu ahaqqa biha wa ahla, mereka yang paling berhak dan mereka ahlinya. Al-Asy'ariyah mengatakan dirinya ahlu sunnah, sementara sunnah itu berlepas diri dari mereka. Al-Asy'ariyah menyandarkan diri kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari sudah meninggalkan bid'ahnya. Al-Asy'ariyah menyandarkan diri kepada Imam Malik dan Syafi'i. Malik dan Syafi'i berlepas diri dari mereka. Sebagaimana orang Rafidah menyandarkan diri kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu berlepas diri dari mereka. Al-Wazir Ibn Hubayrah rahimahullah mengatakan, wallahi demi Allah, ma natruku amir al-mu'minin Ali bin Abi Talib ma'ar Rafidah. Kami tidak akan membiarkan Ali bin Abi Talib bersama Rafidah. Nahnu ahakku bihi minum. Kami ahlu sunnah lebih berhak terhadap Ali daripada mereka. Li'annahu minna wa nahnu minhu. Karena Ali itu bagian dari kami dan kami bagian dari dia. Wala natruku Syafi'i mal Asy'ariyah fa inna ahakku bihi minhum. Kami tidak biarkan Imam Syafi'i bersama Asy'ariyah. Kami lebih berhak terhadap Imam Syafi'i daripada Asy'ariyah. Oleh karena itu Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haytami yang wafat tahun 973 Hijriah, beliau berkata, "Al-la'iqu bi ahlil baitil mukarram al-mutahhar an yajru ala tariqatin musyarrifihim wa sunnati sallallahu alaihi wasallam." Yang layak bagi ahlul bait yang dimuliakan, yang dibersihkan, mereka berjalan di atas musyarrifihim wa sunnatihi, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara akidah, amalan, ibadah, zuhud dan takwa, mengingat dan melihat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, dan mengikuti ucapan yang terdepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, ayun nasi akram, siapa yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum lillah, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan beliau mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idha faqihu. Yang terbaik di zaman jahiliyah apabila terbaik dalam Islam dan apabila mereka faqihu, faqih, alim dalam ilmunya. Maka wajib orang yang menisbatkan diri, menyandarkan diri, harus sebenar-benarnya. Jangan sebatas nama. Ya. Tetapi kenyataannya jauh dari nama tersebut. Sebagaimana kata Abu Wafa ibn Aqil al-Hambali yang wafat tahun 513 mengatakan, wa yantamun ila madhhabin tasmiyatan thumma yakhrujuna minhu ma'nan. Secara nama ia ikut ahli sunnah, tetapi hakikatnya keluar dari ahli sunnah. Dan dikatakan oleh Abu Hasan Al-Karaji rahimahullah, inna fin naqli an haula'i, kita bawakan ucapan-ucapan mereka para immatul hadis ilzaman lil hujjah, ini untuk ya ilzam, mengikat sebagai bukti, ala kulli man yantahilu madhhab imamin, terhadap siapa saja yang mengaku dirinya mengikuti madhab satu imam, yukhalifu fil aqidah, ternyata menyelisih mereka dalam aqidah. Seperti sekarang. Fikih Syafi'i, tapi aqidahnya Asy'ari, tidak ikut Imam Syafi'i. Fa inna ahadahuma la mahalah yudallilu sahibahu au yubaddi'ahu au yukaffirahu. Karena salah satunya, tidak menutup kemungkinan, yudallil sahibahu, disesatkan pelakunya, atau dibid'ahkan atau dikafirkan. Fantihalu madhhabihi, mengikuti madhab mereka, ma'a mukhalafati lahu lil aqidah, mengikuti madhab imam-imam tersebut, Syafi'i fikihnya, tapi menyelisihi Imam Syafi'i dalam aqidah, mustankarun, sungguh ini sesuatu yang tidak elok demi Allah, syar'an wa taba'an, secara agama maupun secara tabiat akhlak. Faman qala, kata beliau, siapa mengatakan Syafi'i syar'? Syariat Asy'ari, fikih Asy'ari, afwan, fikih Syafi'i, Asy'ariyul i'tiqad, aqidahnya Asy'ari, kulna lahu hadza minal adzdad, ini namanya bertentangan, la bal minal irtidad, ya tidak, bal minal i'tiyad, wajib kembali kepada akidah mereka juga. Idh lam yakun asy-Syafi'i asy'ariyya al-i'tiqad, sebab al-Imam asy-Syafi'i bukan tidaklah berakidah asy'ari. Bagaimana mungkin Abu Hasan asy'ari datang belakangan? Imam Syafi'i duluan. Kok bisa orang-orang duluan bisa mengikuti orang belakangan? Ini kan sesuatu yang sangat aneh. 50 tahun terkubur Imam Syafi'i, baru muncul Abu Hasan asy'ari. Subhanallah. Maka inilah dia asbab-asbab kenapa kita pilih dan kenapa kita bawakan aqidah a'immatul hadis. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai pengikutnya a'immatul hadis, para tabi'in, para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. والله تعالى أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan saatnya sesi yang kedua, kita buka sesi tanya jawab bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Kami persilahkan di 0811 390 110, dan bagi yang ingin berdialog interaktif kami persilahkan juga, ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu sallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, ya, halo. Waalaikumsalam, Mama Patin, silakan. Apakah boleh kita berpegang pada tujuannya para imam mazhab? Seperti in kana qawli yukhalifu kitab Allah, fa fa rasuli fatruku qawli. Yang kedua, ila sahal hadis fa hadis. Yang ketiga, kullu narad tamarjud ila sahih hadhihi al-qawl. Baik. Ya, kita angkat ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya. Begini, Ustaz, dalam Islam ini kan banyak mazhab-mazhab ya. Iya. Dan yang terkenal ada 4 mazhab itu. Baik. Nah, kemudian kadang-kadang kan di antara mazhab itu kan berbeda gitu ya. Baik. Saya misalnya memilih nih, jadi kalau salah satu masalah kami memilih sendiri, tidak memilih yang lain, gitu. Itu apakah itu bagian dari ijtihad ya? Ya, berikutnya yang kedua. Yang kedua, saya pernah membaca tarikh dalam Islam itu kan, ada peristiwa kelam itu, perang Jamal itu, Ustaz, ya. Nah ya, ini campuran antara dua orang yang menurut yang saya paham itu dua orang yang dijamin oleh Allah masuk surga dua-duanya ini, maka terjadi perang itu. Baik. Ini gimana ini penjelasannya, ikhwannya, ini mana yang benar kalau dua-duanya baik masuk surga dia berperang gitu ya. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Begitu halal apa haram, Ustaz? Bekicot ya. Baik. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa, kami persilahkan di 0811 390 110. Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Boleh angkat, Pak? Nah, dari ayat ini apa yang dapat pelajaran Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya kan tidak paham dengan suami saya, Ustaz. Kami beberapa kali sudah bermasalah. Dia mengatakan bahwa pemahaman saya ini kan tidak Wahabi yang besar. Kali Wahabi sesat itu dianggap pemahaman saya dan berapa kali bermasalah. Saya enggak mau hidup keluar. Pemahaman ini dan dia bilang kalau itu kita jalan sendiri-sendiri. Ini Ustaz, apakah saya berdosa kalau saya membiarkan suami saya sholat jam berapa saja sesuka hatinya, sudah dia tidak sholat tepat waktu, apakah saya bersalah itu tidak mengajak dia ketika waktu sudah mulai sholat. Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif. Kami persilahkan di 0811-390110. Baik, kita akan ambil pertanyaan yang sudah masuk di sini. Pertama, ucapan para ulama kita, in kana khali yukhaliful kitab fatruku qawli yukhaliful sunnah. Ya, ini semuanya menjelaskan bahwasanya imam-imam itu mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau diikuti karena mereka tidak berhak diikuti. Yang berhak diikuti adalah qala Allah qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pentingnya belajar dalil dari para ulama kita. Jangan hanya belajar ucapan ulama, tapi tidak belajar dalilnya. Akhirnya kita lebih mengagungkan ucapan ulama daripada dalil tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian masalah kita memilih satu madhab. Apakah ini dikatakan ijtihad? Kalau kita seorang jahil bukan ijtihad, namanya taklid. Namanya ijtihad itu adalah ketika kita ahl, layak untuk berijtihad karena memiliki alat-alat ijtihad. Faham Al-Quran wa Sunnah, faham bahasa Arab, faham syurutul ijtihad, faham nasikh mansuh, mutlak muqayyad, ya. Lalu kita ya mengambil suatu perkara dengan dalil-dalil yang kita fahami, ada nama ijtihad. Tapi kita memilih salah satu dari para imam itu bukan nama ijtihad, kita bertaklid. Ya. Kapan dikatakan ittiba? Kita ikuti Imam Malik karena Imam Malik punya dalil yang kuat. Ini namanya ittiba. Dan inilah keharusan seorang mukmin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila sahabatku disebut, tahan lisan kalian. Ya, ketahuilah perang Jamal, perang Siffin. Ya. Ini semuanya kita katakan min ghairi mi'at, tanpa ada keinginan mereka untuk berperang. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya ketika mengangkat cucunya Al-Hasan bin Ali, "Inna hadza ibni sayyid." Putraku ini, cucuku inilah tuan. Sayuslihullahu bihi bainal fi'atin 'azimatin minal muslimin. Allah akan damaikan dengan sebabnya dua kelompok dari kaum muslimin. Dan ini kenapa mereka bisa berperang padahal mereka sahabat? Inilah menunjukkan mereka itu tidak ma'sum. Dan ini ujian bagi orang belakangan tentunya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan seperti Allah katakan dalam suratul Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanana alladzina sabaquna bil iman." Ampunilah kami dan saudara-saudara kami mendahului kami dan keimanan. "Wala taj'al fi qulubina ghil," jangan engkau jadikan rasa dengki di hati kami. Jadi lisan kita selamat tidak mencela salah satunya dan hati kita pun selamat tidak dengki kepada salah satunya. Kita katakan mereka berijtihad, mereka benar dapat dua pahala, kalau salah mereka dapat satu pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika orang tua membuatkan anaknya rumah tapi dijual tanpa sepengetahuannya? Kita katakan kalau memudaratkan anak ini hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, aku mau tanya kalau anak punya ponakan perempuan qadarullah ibunya rahimahullah. Dan saat ini diurus oleh suaminya, pihak keluarga suami. Kalau misalkan dari pihak istri, apa bisa Ustaz untuk ikut ambil alih dari pola Baik. Kita katakan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al khalatu bi manzilatil Yang paling berhak tentu untuk mengasuhnya adalah bibinya dia dari ibu. Kenapa? Karena ibu itu bi manzilatil bibi dari ibu itu sama kedudukannya seperti ibu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, kita jawab al halazun al barri yaitu yang berkaitan dengan kerang atau siput, ya, bekicot begitu darat, ini hukumnya adalah tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni? Tanda cinta Allah ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mengaku cinta Allah tapi tidak ikut Rasul, percuma. Orang mengatakan cinta Rasul tapi tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sia-sia pengakuannya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, saya berbeda keyakinan dan pemahaman dengan suami. Dia mengatakan saya Wahabi sesat. Ada semuanya korban semua ini, orang-orang korban semua. Ya, korban apa? Korban para penjajah Inggris. Ya, jadi dunia sudah ada, tidak ada penjajahan fisik meskipun sebagian darah masih, tapi banyak yang korban penjajahan pemikiran. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dikatakan Wahabi, makanya sungguh aneh. Berarti kita kembali ke nenek moyang, kembali ke cerita palsu, berarti itukah dikatakan Islam? Fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita katakan, ya, apakah berdosa kita membiarkan suami sholat semaunya? Kita harus tetap menasihati, ya, dan kita doakan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Sudah 4 bulan ini masih corona. Apakah karena sebab dosa manusia? Kita katakan apa saja menimpa kita karena dosa kita semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kita akan ambil pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah sengaja melihat orang wanita, dia membuka jilbab depan saya. Dia diam. Apakah saya harus meminta maaf kepada wanita tersebut karena dia diam dan tidak tahu? Kita katakanlah kalula wa alikathaniyah, palingkan pandangan kita. Maka tidak dosa bagi kita. Tapi kalau kita melihat kembali, kita berdosa. Allah ta'ala ala wa alam. Tidak perlu minta maaf. Kita harus istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau kita bekerja di satu lembaga ya. Di situ ada unsur subhatnya, Ustaz. Sementara kita belum dapat pekerjaan lain, ini sebaiknya harus kita lakukan ya, Ustaz ya. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada lembaga subhat, apa sebaiknya? Cepat cari pekerjaan. Kalau sudah pas dapat, hentikan, ya. Jadi cari dulu, ya. Sambil dan itu bentuk kita bertakwa kepada Allah Azza Wajalla semampu kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika lalu kita menggunakan dua zikir yang berbeda saat sujud akibat lupa? Kita katakan tidak ada masalah, tapi sujud berikutnya harus seragam. Adapun doa boleh digabung dengan doa zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika sholat baru ingat belum wudu, apa langsung dibatalkan? Ya harus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah niat puasa ayyamul bid 13, 14, 15, misal hanya 15 atau 13, 14 saja karena lupa. Ya, karena tidak sempat sahur. Pertama, tidak ada keharusan membatalkan puasa gara-gara tidak sahur. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tiang mau bertanya, doa-doa apa yang boleh baik? Doa-doa apa yang boleh dalam sholat? Dan apakah boleh kita berdoa dalam hati ketika sholat menggunakan bahasa sendiri? Doa yang boleh dalam sholat ini adalah pertama, datangkan doa atau zikir dari Nabi SAW dulu. Setelah itu, baru doa yang kita inginkan. Boleh dalam hati dengan bahasa selain dari bahasa Arab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama Ustaz belum mampu mengikuti sunnah dengan menyelisih sunnah? Beda dong. Ya, kalau menyelisih kita tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah wanita sedang nifas haid memandikan jenazah boleh, karena tidak ada syaratnya orang yang memandikan itu harus suci dari hadas besar. Allah taala ala wa alam. Ada kata tasyahud awal qabliyah zuhur. Kalau ada tasyahud awalnya itu namanya sholat zuhur. Ya, bukan sunnah, bukan qabliyah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, baik kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perhatikan kalau lagi kita berbicara jangan turun telepon ya, supaya tidak terputus jawabannya. Ya, silakan. Ada wanita tua renta jompo sudah keriput. Malah pasal sudah nolak. Tapi sebenarnya nolak. Apa mas? Sudah wajib menuntut dia urat kotak. Tayyip. Itu saja. Baik, itu saja. Kita katakan tua muda tetap namanya menutup aurat ini adalah kewajiban. Yang anak kecil saja yang harus ditutupi oleh orang tuanya. Karena umur baligh itu sampai dewasa sampai tua tetap terjaga aurat. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi, bagi para pemirsa, di 0811-390110. Ya, kami persilahkan di 0811-390110. Sudah, silahkan yang ikut tergabung. Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini, mau saat pada hari Jumat kita pergi ke masjid itu setelah subuh. Baik. Kemudian kita sholat dan membaca Al-Quran di masjid, lalu kita tidur sampai dengan jam 11. Apakah bisa kita mendapatkan pahala sebesar unta tersebut? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dapat. Ya, karena dia sudah pagi berangkat ke masjid. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Apa itu tauhid dan mana tauhid yang benar? Pertanyaan dari bukan orang Islam. Tauhid adalah ifradullah bi khasaisi wa huquqi, mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan hak-haknya dan kekhususan-kekhususannya. Mana hak Allah? Ibadah. Mana kekhususan Allah? Rububiyah. Demikian juga al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz. Kan ada orang yang mengadakan satu kumpul-kumpul lah membaca. Biasa kan di kampung kita ini kan. Tani-lani. Baca Al-Quran, Ustaz. Baik. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Kita katakan, ingat, al-ibadah, al-aslu fil ibadat al-mana', hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka demikian juga hal ini adalah terlarang. Maka kena dengan hadis man 'amila 'amalan, siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi SAW, maka ini ditolak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua sudah uzur usia 87 tahun tetap diwajibkan sholat karena kadang bisa lupa? Kalau dia lupa-lupa, maka kapan dia ingat dia sholat? Tidak ingat, maka tidak perlu sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Masalah zikir. Perlu. Zikir perlu. Yang saya pakai. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa bisa ini? Baik. Zikir kapan ini? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kapan ini? Kapan dibaca ini? Selesai. Baik. Boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Yang penting jumlahnya pas. Ya, berarti kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berarti harus jumlahnya 25. 25 kali diucapkan, berarti itu sudah 100. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, sampai jam berapa waktu sholat duha? Yaitu sebelum tiba waktu terlarang, yaitu matahari di atas kepala. Sebelum itu masih waktu duha. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi bagi para pemirsa dan bagi para hadirin, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma akshif annal bala' wal waba' wal kuruna wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.